Mitra bisnis, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konflik terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah dengan menerbitkan surat keputusan bersama beberapa menteri. Di sisi lain, SKB tersebut sepertinya tidak terlalu bermanfaat, mengingat pada kenyataannya kekerasan atas nama agama terus saja terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, perlu atau tidak SKB dipertahankan? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan politisi Adi Masardi. Mas Adi, apa komentar Anda? Saya melihat begini, justru persoalan intinya itu kan adalah lemahnya kepemimpinan nasional kita, lemahnya penegakan hukum di negeri kita. Jadi inilah, dua hal inilah yang membuat terjadinya demoralisasi dan anomali hampir di segala bidang. Karena kalau kita melihat, kalau kepemimpinan nasionalnya kuat, berwibawa, bersih, kemudian penegakan hukumnya juga menjadi benar, ini nggak akan terjadi kasus-kasus semacam ini. Karena SKB ini kan hanya kesepakatan tiga institusi ya, yang sebetulnya juga tidak penting betul untuk pelaksanaan kita, untuk pelaksanaan rakyat dalam beribadah, dalam berkeyakinan ya. Karena negara ini kan tidak bisa mengatur keyakinan orang. Jadi keyakinan orang itu urusannya dengan Tuhannya masing-masing. Jadi nggak perlu diatur. Mengapa SKB tidak dapat berjalan efektif? Ini urusannya soal kewibawaan pemerintah saja. SKB itu kan begitu saja, kalau pemerintahnya berwibawa pasti akan ditaati. Nah, kenapa kemudian tidak ditaati? Pasti tidak berwibawa. Kenapa tidak berwibawa? Karena tidak bisa melaksanakan konstitusi dan menjalankan undang-undang. Di sini hukum. Jadi apa yang paling utama harus dilakukan? Yang penting adalah penegakan hukum. Persoalan di sekarang ini kan adalah soal penegakan hukumnya. Jadi kalau orang melakukan tindak kekerasan, apapun alasannya, kan itu sudah melakukan pelanggaran. Jadi ini yang tidak pernah dilakukan tindakan kan, yang tegas, yang nyata. Di setiap ada persoalan-persoalan begini, pemerintah selalu berkelit ke sana kemari, yang ujung-ujungnya makin menyalahkan korban. Orang sudah menjadi korban, masih ditambahi dengan dituduh dia yang bersalah. Padahal jelas terjadi penganiayaan, perusakan oleh sekelompok orang. Demikian Adi Masardi, saya Kiki Wijaya.